Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Khidir itu nabi, wali, orang soleh, apa yang lain? Memang di dalam kitab Al-Ajwiba Al-Ghaliyah, karya daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, banyak perbedaan pendapat tentang Nabi Khidir. Pendapat terkuat mengatakan beliau adalah nabi. Ada yang mengatakan beliau adalah wali, ada yang mengatakan orang soleh. Termasuk Dzulqarnain. Dzulqarnain ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali, tapi pendapat terkuat kalau Dzulqarnain adalah wali, bukan nabi. Dzulqarnain atau bahasa baratnya Alexander of the Great. Dan kalau Nabi Khidir, pendapat terkuat adalah nabi, dan itu yang kita percaya sampai sekarang. Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Dan setiap orang bisa ketemu dengan beliau. Tergantung hatinya. Beliau hidup sampai sekarang masih hidup. Ya, Nabi Khidir ada sana masih hidup. Di antara tanda-tandanya untuk ketemu beliau itu ada tiga. Yang pertama kalau ditanya namanya siapa? Nama Nabi Khidir yang asli adalah Balia bin Malkan. Itu namanya. Namanya, kau ini siapa? Aku Balia bin Malkan. Bisa jadi dia Nabi Khidir. Bisa jadi. Tapi ada dua syarat lagi setelah itu. Faham? Nama dia Balia bin Malkan. Syarat yang kedua, yaitu ciri-ciri yang kedua Nabi Khidir adalah kalau ditanya, kamu dari mana? Dia selalu menjawab, dari sana. Tidak pernah bilang dari Siantan, dari Tanjung, dari Jakarta, dari Palembang, tidak apa. Dari sana. Sana itu di mana? Pokok di sana. Itu Nabi Khidir. Syarat yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, kalau kita salaman dengan dia, itu apa? Jempol kanannya enggak ada tulangnya. Lembut. Ya. Ini enggak ada tulangnya, jempolnya itu. Kalau ente, oh, namanya siapa? Balik. Dari mana? Dari sana. Langsung ente salaman. Pas salaman, pas pegang kan tangan kanan. Pas pegang, loh, kok jempolnya lembut nih, enggak ada tulangnya. Itu Nabi Khidir alaihissalam. Bisa jadi. Dan Nabi Khidir bisa menyamar menjadi manusia apapun. Dan datang kapanpun. Namanya juga Nabi. Tetapi tidak semua orang bisa ketemu dengan Nabi Khidir. Tidak semua orang. Bisa ketemu tapi tidak semua. Ibaratkan seperti mencari jarum di tengah-tengah stadion gor. Susah kan? Tapi bisa dapat. Tapi susah. Jarum di jerami. Gimana mencari ya? Tapi bisa dapat. Bisa. Tapi sulit. Di antara amalannya yang pernah saya dapatkan agar bisa ketemu dengan Nabi Khidir adalah selalu membaca selawat Nabi Khidir. Selawat Nabi Khidir yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alih kamala nihayata likamalika wa adada kamalih. Di antara faedah selawat ini, di samping bisa bertemu dengan Nabi Khidir, Allah juga memberikan kemudahan untuk menghafal. Satu hari 70 kah? Kali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alih kamala nihayata likamalika wa adada kamalih. Nah, itu dia tentang Nabi Khidir. Wallahu a'lam bissawab.